Untuk lagu yang kedua kalinya, Laskar Mbah Ndoro Cengklik bareng Om Monata. Siji wadah ojo pecah. Monggo Mas. Persis. panitia iki reneng sing gadang titik to. Eh? Sing rada gadang titik. Geng-geng-geng-geng ijo li sodik ngono maksude. Iki gandang. Persis.